Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, menyebutkan tentang benda-benda yang najis. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan benda-benda yang najis yang menjadi kesepakatan para ulama, dan telah kita sebutkan di antara pula benda-benda yang najis yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antaranya adalah yang kita sebutkan yaitu darah. Antara mereka yang mengatakan darah hukumnya najis dan antara mereka yang mengatakan darah hukumnya adalah suci. Selain darah haid dan darah nifas, Allahu a'lam bishawab. Dalam hal ini yang kita kuatkan adalah pendapat yang menyatakan bahwasannya darah hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu salah seorang Ansar yang sedang mengerjakan sholat lalu kemudian dipanah oleh seorang musyrik. Satu panah menancap di tubuhnya, kemudian dia mencabutnya, kemudian disusul lagi beberapa anak panah yang menancap di tubuhnya, namun dia melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya darah hukumnya adalah najis, maka tentunya tidak diperbolehkan seseorang itu mengerjakan sholat dalam keadaan pakaiannya itu terdapat najis. Wallahu ta'ala alam suwab. Dan dalam hal ini tidak ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang sholatnya kepada sahabat Ansor tersebut. Wallahu alam suwab. Kemudian yang berikutnya yang menjadi perselisihan pula di antara kalangan para ulama tentang sesuatu yang hukumnya najis atau tidak adalah tubuh orang kafir. Tubuh orang kafir, baik itu ahlul kitab ataukah selain dari ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasara ataupun orang-orang selain Yahudi dan Nasara. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Sebahagian para ulama, dan itu dinukil merupakan pendapat Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, demikian pula yang orang-orang yang berpendapat atau mengikuti zahir dari suatu atau mazhab yang disebut dengan mazhab zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tubuh mereka adalah najis. Mereka memiliki beberapa hujjah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najis." Hanya saja, hanyalah orang-orang musyrik, mereka adalah najis. Kemudian dalil berikut bagi Ibnu Hazm dan ahlu zahir, mazhab zahiriyah, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal mu'min la yanjus." Atau "Innal muslim la yanjus." Sesungguhnya seorang yang mukmin atau seorang yang muslim itu tidaklah najis. Dengan dua dalil ini, Ibnu Hazm dan orang-orang yang bersama beliau berpendapat bahwasannya tubuh orang-orang kafir secara umum adalah najis. Sisi pendalilannya adalah, adapun Al-Qur'anul Karim lafadznya jelas, innamal musyrikuuna najis. Hanyalah orang-orang musyrik itu mereka adalah najis. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman yang dibalik, kalau seorang muslim itu tidak najis, berarti seorang musyrik itu najis. Ini sisi pendalilan mereka yang kemudian mereka berpendapat bahwasannya orang-orang musyrik mereka adalah najis. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur mayoritas kebanyakan para ulama. Mereka berpendapat bahwasannya tubuh orang-orang musyrik tidaklah najis alias suci. Boleh bersentuhan, boleh bersalaman, meskipun itu keringat mereka. Dan jumhur mayoritas membantah dalil Ibnu Hazm rahimahullah. Dalil Ibnu Hazm rahimahullah yang pertama adalah dalam surah At-Taubah tadi, dibantah oleh jumhur para ulama bahwasannya yang dimaksud dengan najis di dalam ayat firman Allah, innamal musyrikuuna najas, hanyalah orang-orang musyrik mereka itu najis. Yang dimaksud dengan najis tersebut bukanlah najis tubuh mereka, namun yang dimaksud dengan najis tersebut adalah najis dari sisi keyakinan mereka, dari sisi keyakinan dan agama yang ada pada diri mereka merupakan keyakinan yang kotor, yaitu keyakinan syirik. Tatkala mereka beribadah dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun membantah dalil yang berikutnya yang dipegang oleh Ibnu Hazm, tatkala Rasulullah menyebutkan innal mu'min la yanjus, orang yang beriman itu tidak najis. Yang dimaksud di sini bukan berarti orang musyrik atau orang kafir itu najis. Dikatakan seorang mukmin itu tidak najis disebabkan orang yang mukmin itu diwajibkan untuk membersihkan diri dari perkara yang najis. Demikian pula orang musyrik dikatakan najis disebabkan karena mereka tidak menjaga diri mereka dari perkara yang najis. Sehingga ini dibantah oleh para jumhur, para ulama, dalil dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang menguatkan bahwasannya tubuh seorang musyrik itu tidak najis adalah kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat salah seorang yang bernama Thumamah bin Athl radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya beliau masih dalam keadaan musyrik, ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diikat di tiang yang ada di dalam masjid, diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 hari. Hari yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, diikat oleh Rasulullah ini berharap agar Thumamah ini masuk ke dalam Islam. Nah, Thumamah ini seorang keturunan bangsawan berdarah biru. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Bagaimana wahai Thumamah? Apakah engkau berkeinginan untuk masuk ke dalam Islam?" Thumamah menjawab, "In tun'im tun'im 'ala syakir wa in taqtul taqtul zadam." Kalau engkau memberi makan, memberi kebebasan, maka engkau telah memberi kenikmatan kebaikan kepada orang yang pandai bersyukur, berterima kasih. Namun kalau engkau hendak membunuh, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki darah bangsawan. Ini dalam artian Thumamah tidak mau masuk Islam. Ditinggal oleh Nabi tanpa disiksa, tanpa dianiaya, tanpa diterlantarkan, diberi makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya pada saat Rasulullah memberi makan lagi, ditanya lagi oleh Rasulullah, "Bagaimana wahai Thumamah?" Jawaban Thumamah sama, "In tun'im tun'im 'ala syakir wa in taqtul taqtul zadam." Kalau engkau memberi kebaikan, engkau telah berbuat baik kepada orang yang berterima kasih. Kalau engkau membunuh, maka engkau membunuh orang yang memiliki darah bangsawan. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian, dan Thumamah pun menjawab 3 kali dengan jawaban yang serupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka ikatan Thumamah, kemudian dibiarkan, "Sudah, pulang saja kamu." Diikat ketika ikatan Thumamah ini dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Thumamah terheran. Begitu baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawanan musuh pun beliau tidak pernah berkata kasar, beliau tidak pernah menganiaya, beliau tidak pernah menyakiti, tidak menyiksa. Sehingga ini menjadi celah hidayah kepada Thumamah. Yang ketika Rasulullah melepas ini, biar Thumamah pulang sana, ternyata kejadian tersebut membuka hati Thumamah, dan kemudian beliau pun mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk Islam. Nah, sisi pendalilan kisah ini adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat Thumamah di dalam tiang masjid. Kalau seandainya tubuh seorang musyrik itu najis, maka tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tubuh seorang yang najis di dalam masjid. Nah, bangunan masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan untuk dibersihkan dari perkara-perkara yang najis. Baik. Demikian pula kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air dari bejana seorang wanita musyrikah. Nah, Rasulullah meminum. Kalau seandainya tubuh mereka mungkin najis, berarti sesuatu yang dipegang oleh atau misalnya itu akan najis. Namun semua itu tidak dicuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwasannya tubuh seorang musyrik, Yahudi, Nasoro ataupun selain mereka, hukumnya adalah suci. Nah, dalil yang sangat kuat pula adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasoro. Hukumnya boleh seorang laki-laki menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah menikahi seorang musyrik selain Yahudi dan Nasara. Nah, seorang suami istri yang istrinya ahlul kitab, mungkin itu akan terjadi hubungan bersentuhan, kadang bersentuhan keringat istrinya. Naam. Kalau seandainya tubuh seorang ahli kitab, orang kafir itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Maka ini beberapa hujjah atau dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasannya tubuh seorang kafir adalah suci. Baik, berikutnya adalah yang diperselisihkan pula oleh para ulama terkait dengan hukum benda tersebut najis atau tidaknya adalah khamr, minuman keras. Termasuk pula dalam hal ini adalah alkohol atau benda-benda yang memabukkan, minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai jenis dan namanya. Nah, dinamakan khamr itu dari huruf kha, mim dan ra, khamara. Khamara itu secara bahasa aslinya ghatta, dia menutupi. Khimar, cadar, itu dinamakan khimar disebabkan karena menutupi wajah. Minuman keras itu dikatakan khamar disebabkan karena khamarul aql, menutupi akal. Oleh sebab itu orang yang meminum khamar ini akalnya tidak waras, disebabkan ditutup oleh sebab minuman keras tersebut. Nah, para ulama sepakat khamar hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Namun yang menjadi perselisihan adalah benda khamar tersebut apakah hukumnya suci atau najis. Nah, sebagian para ulama berpendapat bahwasannya khamar hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Hujjah mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal anshab wal azlam rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib, ini dengan panah kalau dahulu, merupakan rijsun, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa jenis. Yang pertama adalah khamr, kemudian yakni berjudi, kemudian berikutnya berhala, mengundi nasib. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu rijsun, karena dia adalah rijs. Difahami dan ditafsirkan oleh sebagian pendapat, sebagian mazhab yang berpendapat bahwasannya khamr itu najis, yang dimaksud dengan rijis di sini adalah najis. Fa innahu rijsun ay fa innahu najasun. Nah, sehingga mereka mentafsirkan rijis di situ adalah najis. Sehingga ayat ini dijadikan oleh mereka bahwasannya khamr hukumnya adalah najis. Dan ini dinukil, dinisbatkan kepada mazhab jumhur para ulama. Bahkan sebagian menukilkan ini merupakan pendapat dari 4 mazhab. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya. Ini pendapat yang pertama bahwasanya mengatakan khamr hukumnya adalah najis. Oleh sebab itu apabila dimasukkan ke golongan khamr termasuk pula adalah alkohol, maka tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian atau parfum yang mengandung padanya zat alkoholik. Nah, bagi yang berpendapat bahwasanya khamr hukumnya adalah najis. Di sana ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dinukil dari al-Imam Rabi'ah Al-Layth, demikian pula Al-Madini rahimahumullahu taala, dan ini wallahu alam bisawab pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syautani dalam Sailul Jarrar, demikian pula Imam As-Sun'ani dikuatkan oleh Ahmad Syakir, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasannya khamr hukumnya adalah suci. Khamr hukumnya adalah suci. Para ulama sepakat dari sisi mengkonsumsi khamr hukumnya adalah haram. Namun dari sisi bendanya najis atau tidak, pendapat yang pertama telah kita jelaskan, telah kita sebutkan. Pendapat yang kedua, dan ini juga pendapat kebanyakan, banyak di kalangan para ulama, bahwasanya khamr hukumnya adalah suci dan bukanlah najis. Sebagaimana dalil mereka yang pertama adalah sebagaimana kaidah yang sering kita sebutkan, bahwasanya al-aslu fi syai tahir, asal segala sesuatu di muka bumi ini hukumnya adalah suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan seluruh apa yang di bumi ini untuk kalian seluruhnya. Nah, dijadikan apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Berarti diberikan seluruh di muka bumi ini untuk manusia, berarti hukumnya secara asal halal untuk dimakan, dan hukumnya secara asal suci dari, yakni suci untuk dipegang atau disentuh. Sehingga apabila seseorang kemudian menisbatkan kepada suatu benda yang kemudian dia mengatakan ini najis, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang sahih, yang sharih. Dalil yang sahih dan dalil itu jelas menunjukkan najisnya benda tersebut. Adapun dalil yang dipegang oleh pendapat yang pertama tadi, yaitu ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 yang menyebutkan beberapa jenis termasuk adalah khamr, yang kemudian Allah mengatakan fa innahu rijsun, maka ini dibantah oleh pendapat yang kedua. Yang dimaksud dengan rijsun di situ bukanlah najis. Yang dimaksud dengan rijsun di situ adalah haram. Karena konteks kalimatnya itu bukan berbicara tentang mengkonsumsi atau benda itu hukumnya apa najis atau tidak. Namun konteks kalimatnya itu berkaitan dengan perbuatan. Berarti khamar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, beriman sesungguhnya meminum khamar, kemudian berjudi, kemudian menyembah berhala, dan kemudian perbuatan mengundi nasib, fa innahu rijsun, itu merupakan haram, min amali syaitan, yang itu merupakan perbuatannya syaitan. Konteks kalimatnya bukan berkaitan tentang benda itu najis, namun ayat ini berkaitan tentang perbuatan. Sehingga ayat ini tidak sharih, tidak jelas menunjukkan najisnya benda-benda tersebut. Apalagi ditambah lagi lafaz rijsun ini ta'addudul ihtimalat. Ini kemungkinan-kemungkinan maknanya itu banyak. Bisa dimaknakan najis, bisa dimaknakan bukan najis, atau rijsun ini dimaknakan dengan makna-makna yang lain. Idza ta'addadal ihtimal batalal istidlal. Apabila suatu nas kemungkinan-kemungkinannya itu banyak yang tidak jelas menunjukkan satu hukum yang dimaksud, maka pendalilan dengan hadis atau dalil tersebut batil, tidak boleh. Sehingga ayat tersebut tidak sah, tidak jelas untuk menunjukkan najisnya benda khamr ini. Nah, dibantah oleh para ulama. Ditambah lagi, pada saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala pengharaman khamr, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang sebelumnya masih menyimpan khamr di rumah-rumah mereka. Nah, karena pengharaman khamr ini tidak langsung di awal Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka masih meminum khamr karena itu merupakan minuman keseharian orang-orang Arab waktu itu. Mereka manat makan minumnya khamr, mereka santai minumnya khamr. Itu suatu kebiasaan mereka. Sampai turun firman Allah pengharaman khamr, maka para sahabat langsung melempar, yakni kendi-kendi tempat bejana-bejana mereka yang menyimpan khamr, langsung dibanting, dibuang di jalan, dibuang di mana mereka berada. Kalau seandainya benda itu najis, maka tidak boleh kemudian dibuang di sembarang tempat. Nah, tidak boleh. Najis harus diamankan. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh buang air kencing di sembarang tempat. Buang air besar di sembarang tempat. Harus di tempat-tempat yang tersembunyi, yang aman dari manusia. Tidak boleh buang air kencing, buang air kecil di bawah pohon. Nah, tidak boleh dia buang air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang menyebabkan ini laknat Allah dan laknat manusia. Tak dia sembarang, tidak diperbolehkan seorang yang membuang najis sembarang tempat. Nah, ini para sahabat kalau diharamkan khamr, ini mereka langsung membuang bejana-bejana yang untuk mereka gunakan untuk menyimpan khamr, mereka buang pecah di sembarang tempat. Bahkan sebagian riwayat menukil di sekitar masjid Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya najis, maka Rasulullah SAW pasti akan memperingatkan lebih awal untuk mengamankan di dalam membuang khamr tersebut. Maka ini pun dalil yang sangat kuat yang digunakan oleh pendapat yang kedua ini, dan wallahu a'lam bishawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Namun bukan berarti seseorang itu memudah-mudahkan dalam sesuatu khamr. Nah, tidak bermudah-mudahan. Kalau seandainya hendak mengambil pendapat yang lebih aman yakni menggunakan parfum yang tidak mengandung alkohol. Nah, lebih aman. Yang menjadi perselisihan kan kalau memakai. Kalau tidak memakai ya aman, sepakat para ulama. Nah, sepakat para ulama. Namun hukumnya kalau memakai gimana? Ini terjadi khilaf. Al-khuruj min khilafil ulama mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu sifat atau sikap yang disukai oleh para ulama. Nah, namun kalau dari sisi pendalilan, wallahu a'lamu bishawab, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua yang menyatakan khamr hukumnya adalah suci. Suci bukan berarti itu kemudian boleh dikonsumsi, ya kan? Enggak. Nah, karena sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, sesuatu yang haram, sesuatu yang najis, istufa itu pasti haram. Tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian untuk dinikahi. Diharamkan untuk kalian. Apakah kemudian ini haram untuk dinikahi berarti dia najis? Lah. Nah, sesuatu yang haram itu tidak mesti najis. Tapi sesuatu yang najis itu pasti haram. Nah, ini perlu untuk dipahami. Baik. Berikutnya, yang menjadi khilaf pula di antara para ulama antara najis dan sucinya adalah al-qay, muntah manusia. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Namun wallahu a'lam bishawab, kita sebutkan saja yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Sayyidul Jarrar, bahwasanya muntah manusia hukumnya adalah suci. Muntah manusia hukumnya adalah suci. Di dalam kitab Sayyidul Jarrar, beliau Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau membahas terkait dengan muntah manusia, termasuk pula yang dinukil di bahas beliau adalah terkait apa yang kita sebutkan dahulu, yaitu hukum mani. Nah, di sini ada suatu riwayat yang dipegang dijadikan dalil oleh pendapat bahwa oleh sebagian madhab yang berpendapat bahwasannya muntah manusia hukumnya adalah najis, yaitu hadis yang berbunyi innama tazilu taubaka minal bauli wal ghaisi wal qai'i wad dami wal mani. Engkau hanyalah engkau itu harus mencuci pakaianmu tatkala terkena air kencing atau terkena tinja atau terkena muntah atau terkena darah atau terkena mani. Nah, ini riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya disebutkan di situ muntah agar kemudian dicuci tatkala mengenai suatu pakaian, maka menunjukkan muntah itu hukumnya najis. Nah, kalau seandainya dalil ini adalah dalil yang sahih, maka cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Akan tetapi dikomentari oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini tidak sahih. Bahkan kalau mau dipaksakan ke derajat yang paling rendah, hasan seadanya pun tidak bisa. Nah, karena hadis ini memang sangat lemah yang dilemahkan oleh para ulama, sehingga berhujah dengan hadis yang lemah itu seperti ibaratnya tidak berhujah. Seseorang yang berhujah dengan hadis yang lemah itu sama ibaratnya seperti seseorang yang tidak berhujah. Sehingga dalam hal ini hadis yang menunjukkan muntah tersebut adalah najis adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Oleh sebab itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya muntah manusia itu hukumnya adalah najis, sehingga kembali ke awal bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini hukumnya adalah suci kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan najisnya benda tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik, berikutnya yang diperselisihkan pula oleh para ulama terkait dengan benda atau sesuatu yang najis atau bukan, antara yang mengatakan najis ataupun bukan, adalah hewan anjing. Adalah hewan anjing. Jumhur para ulama, dan ini dinukil merupakan mazhab empat atau tiga mazhab, tiga mazhab, yaitu mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Ahmad Al-Hanbali, demikian pula mazhabnya Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwasannya hewan anjing hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Meskipun dalam hewan anjing ini ada beberapa pendapat para ulama, namun kita sebutkan dua saja, yaitu antara mereka yang mengatakan hukumnya najis hewan anjing secara menyeluruh, demikian pula pendapat yang kedua bahwasannya anjing tidaklah najis secara menyeluruh. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan itu dinukil dari Al-Imam Syafi'i, dinukil dari Imam Ahmad, dinukil pun dari Abu Hanifah, bahwasannya anjing secara menyeluruh hukumnya adalah najis. Dalil mereka adalah hadis yang kita baca dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang ke nomor 6. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila ada seekor anjing yang minum di bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, ini merupakan dalil yang sangat kuat yang mereka pegang, yang menunjukkan bahwasannya hewan anjing hukumnya adalah najis. Mereka mengecualikan, terkecuali 3 anjing yang hukumnya tidak najis. Yang pertama, anjing berburu. Nah, al-kalbul mu'allamah. Yang kedua, anjing untuk menjaga kebun atau untuk menjaga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah anjing yang digunakan untuk membantu mengembala hewan ternak. Nah, mengembala kambing dengan jumlah yang besar, itu kalau sendiri kadang repot, ya kan? Nah, dalam Islam membolehkan dengan memelihara anjing yang digunakan untuk menjaga agar kambing ini terjaga ketika digembala. Nah, mereka mengecualikan tiga anjing ini. Dan mereka menghukumi secara umum selain dari tiga jenis anjing ini, maka hukum anjing tersebut adalah najis secara menyeluruh tubuhnya. Nah, secara menyeluruh tubuhnya. Kalau anjing itu anjing pintar ada, yang disebut dengan kalbul muallama, nah, yang biasa untuk berburu. Nah, ketika berburu dengan anjing, ada rusa seandainya, anjing ini mengejar rusa tersebut, ya, ditangkap kemudian diserahkan kepada majikannya. Nah, atau mungkin di sana ada kancil atau ada hewan apa yang mereka buru dengan menggunakan anjing, majikannya santai berjalan berteduh di bawah pohon. Oh, itu rusa, kejar. Wih, dikejar semua anjingnya, ditangkap pakai gerombolan kadang, ya kan. Nanti kalau ditangkap diserahkan kepada majikannya. Nah, ini anjing yang pintar. Anjing yang pintar. Nah, cara membedakan anjing pintar dengan anjing goblok itu gimana? Anjing kan pintar dulu, ada anjing pintar, ada anjing goblok. Nah, cara membedakan gimana? Kalau anjing pintar itu pada saat diajak berburu, ketika dia menangkap buruannya, dia tidak mengambil sedikit pun bahagian dari hewan buruan tersebut. Dia lebih memprioritaskan, mendahulukan majikannya. Ini saya serahkan kepada majikan saya. Kalau saya dikasih, alhamdulillah, mungkin bahasanya demikian. Kalau tidak dikasih, ya wis. Ini anjingnya pintar. Kenapa? Karena dia ngerti, pintar. Hewan buruan ini bukan punya dia. Dia hanya disuruh. Dia disuruh untuk menangkap, bukan untuk memakan. Dia pintar berarti. Tapi kalau hewan ini ketika disuruh tangkap rusa itu, dia kejar jauh sampai 1 kilo dari letak posisi majikannya. Mungkin berhubungnya majikannya tidak lihat, ayo makan dulu. Kemudian habis makan diserahkan kepada majikannya. Ini anjing goblok ini. Nah, ini hewan buruan bukan punya kamu, punya majikanmu. Kenapa kamu makan duluan? Belum diizini sama bosmu kalau sudah dimakan. Ini goblok. Berarti hewan buruannya haram untuk dimakan. Ini beda. Kalau hasil buruan dari anjing yang pintar dengan ciri yang kita sebutkan tadi, hewan buruannya itu halal. Idza arsalta kilabakal muallama wa dzakarta smallahi alaihi fakulu. Kalau engkau melepas hewan anjing buruanmu ini, ketika engkau melepas, engkau membaca basmalah, maka silakan makan hasil dari hewan buruan anjing tersebut. Meskipun yang menangkap itu seekor anjing, dengan syarat anjing tersebut adalah anjing yang muallama, anjing pintar. Tapi kalau anjingnya tersebut meskipun dibawa berburu, tapi dia masih masuk dalam kategori anjingnya masih goblok, masih bodoh, maka hewan buruannya haram, dihukumi sebagai bangkai. Kenapa? Karena hewannya belum masuk ke dalam kriteria anjing yang pintar. Nah, kembali dalam permasalahan terkait dengan anjing ini, pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya anjing secara menyeluruh tubuhnya adalah najis, terkecuali tiga jenis anjing yang kita sebutkan tadi, yang digunakan untuk berburu atau digunakan untuk menjaga perbatasan atau menjaga kebun atau yang semisalnya, dan kemudian anjing yang digunakan untuk menjaga pada saat menggembala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan itu dinukil dari mazhab Al-Malikiyah, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, berpendapat bahwasannya anjing secara menyeluruh hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Nah, hujah mereka, hujah Al-Imam Malik rahimahullah dalam hal ini, kalau hujah pendapat yang pertama sudah jelas, yaitu hadis dalam Umdatul Ahkam, urutan hadis yang ke-6. Adapun pendapat yang kedua ini, hujah mereka yang pertama adalah anjing muallamah tadi, anjing yang pintar tadi. Ketika dia berburu menangkap hewan buruannya, otomatis itu dia apa? Dia nangkapnya kira-kira didekep gini atau dia apa ini, kawan? Digigit, iya kan? Yang satu gigit ekornya, yang satu gigit kakinya, yang satu gigit lehernya. Wah, digigit sampai hewan tersebut tidak berdaya. Atau mungkin bahkan hewan itu sampai mati hewan buruannya. Kalau anjingnya itu pintar, meskipun dia mati, hukumnya halal untuk dimakan. Asalkan apa? Tatkala melepas hewan buruan anjing tersebut, kita membaca basmalah. Nah, yang menjadi catatan di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut. Tidak diperintahkan. Kalau pendapat pertama mengatakan itu yang dikecualikan, Anda mengatakan anjing ini dikecualikan dari hukumnya, Anda harus mendatangkan dalil pengecualiannya. Bukan kemudian dikias-kiaskan atau seperti apa. Harus mendatangkan dalil secara jelas bahwasanya jenis anjing-anjing ini adalah anjing yang dikhususkan. Dalam hal ini tidak ada. Mereka mengkhususkan disebabkan karena kias. Namun dalil secara sharih tidak disebutkan, tidak ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk membaca basmalah pada saat melepaskan anjing buruan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas gigitannya. Demikian pula yang termasuk pula dijadikan hujjah dari mazhab Imam Malik rahimahullahu taala adalah kisah seorang wanita pelacur. Yang tatkala dia minum di sebuah sumur, tatkala dia naik, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka wanita ini pun mengambilkan air minum untuk anjing tersebut dengan menggunakan sepatunya. Diberikan, habis dicidukkan lagi, diberikan lagi. Tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci sepatu tersebut. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya najis anjing tersebut tidaklah najis. Lalu bagaimana menyikapi hadis apabila ada seekor anjing menjilat bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Bukankah itu perintah untuk mencuci yang menunjukkan berarti jilatan anjing itu adalah najis? Difahami oleh pendapat yang kedua ini, perintah untuk menyuci tersebut bukan menunjukkan najisnya, tapi menunjukkan perintah tersebut merupakan ta'abbudiyah. Yaitu kita beribadah kepada Allah, perintah Rasulullah yang menunjukkannya perintah Rasulullah pada saat seekor anjing menjilat bejana, maka dicuci sebanyak 7 kali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali? Bukankah kaidah yang telah kita sebutkan bahwasanya najis itu mengikuti zat bendanya? Kalau seandainya bendanya itu sudah hilang meskipun dengan satu bilasan, maka dikatakan suci dari najis. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali? Itu mengisyaratkan bahwasanya perintah mencuci di situ merupakan ta'abbudiyah. Kita beribadah kepada Allah untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci jilatan anjing sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dibantah oleh mereka. Secara asal itu suatu perintah itu tidak dimaksudkan adalah ta'abbudiyah. Secara asal sesuatu dipahami secara zahirnya. Kalau itu perintah mencuci berarti najis. Iya. Tapi terkadang ada ibadah yang modelnya demikian. Secara zahir memang menunjukkan mungkin itu najis, tapi sebenarnya yang diinginkan itu bukan maksud najis, namun yang diinginkan itu adalah bentuk ibadah kita dengan mencuci bejana yang dijilat anjing itu sebanyak 7 kali. Contoh lainnya adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah di antara sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi besar adalah al-maut, kematian. Sehingga orang yang meninggal dunia diwajibkan untuk mandi. Hanya saja kalau orang mati tidak bisa mandi sendiri, harusnya apa? Dimandikan. Penyebab dia wajib untuk dimandikan adalah al-maut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang meninggal dunia ketika kemudian dimandikan dia menjadi suci? Jawabannya la, tidak. Kenapa? Karena sebab yang mewajibkan dia untuk mandi masih melekat pada dirinya. Beda kalau setelah dimandikan dia hidup lagi. Tapi dia tetap dikatakan mati, mati, mati meskipun 10-20 kali dimandikan. Penyebab dia untuk diwajibkan mandi tetap melekat pada dirinya. Lalu kenapa? Kalau tidak suci kenapa kok harus dimandikan? Itulah bentuk ta'abbudiyah kita. Kita beribadah kepada Allah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan seseorang yang meninggal dunia. Ta'abbudiyah. Bukan berarti ketika dia mandikan dia suci dari yakni hadas besarnya, lah. Kenapa? Karena penyebab dia untuk dimandikan masih melekat pada dirinya, yaitu kematian. Dimandikan, kalau dia hidup lagi ya mungkin. Kalau dia hidup lagi mungkin. Tapi dia statusnya mati, meninggal, mati dan mati. Meskipun dimandikan sebanyak 10 kali, tetap statusnya dia sebagai orang yang mati, dan itu yang menyebabkan dia harus mandi. Nah, ini bentuk ta'abudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah. Jadi memandikan jenazah bukan berarti dia suci. Dalam artian itu suci dari hilang dari penyebabnya. Lah, itu merupakan ta'abudiyah, sama dengan perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Nah, sama mencuci hukum, yakni permasalahan mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Itu tidak menunjukkan najisnya, akan tetapi menunjukkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita beribadah kepada Allah dengan mencuci bejana pada saat telah dijilat oleh seekor anjing. Nah, wallahu taala bisawab. Dan sampai saat ini saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu bahwasannya anjing tidaklah najis. Seluruh tubuhnya, baik itu jilatannya, baik itu tubuhnya, bulunya, atau mungkin kotorannya, semua itu harus di, ketika seseorang mengatakan hukumnya najis, harus dibangun pendapatnya dengan dalil yang jelas. Dengan dalil yang jelas. Nah, namun bukan berarti ketika hewan anjing ini tidak najis, seseorang bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, dalam artian, oh tidak najis, berarti saya memelihara anjing saja di rumah. Lah, itu hukum tersendiri. Terkait dengan hukum memelihara anjing di rumah. Kalau memelihara anjing di luar rumah yang digunakan untuk berburu, atau dia memelihara anjing di luar rumahnya untuk menjaga kebunnya, atau dia memelihara anjing di luar rumahnya untuk yakni bantuan menjaga hewan ternak ketika mengembala, nah itu jelas diperbolehkan. Namun kalau memelihara anjing ibaratnya seperti kita memelihara kucing, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Bahkan hukumnya haram. Nah, hukumnya adalah haram. Sebab yang pertama adalah innal malaika la tadkhulu ala baitin fihi surah wala kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa, dan malaikat pun tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dengan berbagai macam jenis anjing. Kemudian yang kedua adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memelihara anjing di rumahnya, dalam seharinya pahalanya itu akan hangus sebesar satu qirat. Dalam seharinya itu pahalanya akan hangus satu qirat. Satu qirat itu seukuran gunung Uhud. Dari kalau dia memelihara anjing dalam rumahnya pada tiap hari satu harinya, itu sebesar gunung Uhud pahalanya hangus. Berikutnya sebesar gunung Uhud pahalanya hangus. Kalau dia memelihara setahun dua tahun tinggal ngitung. Bisa-bisa amal ibadahnya pahalanya itu habis disebabkan karena dia memelihara anjing di dalam rumahnya. Sehingga ini tidak diperbolehkan. Sekali lagi, kalau mungkin berpendapat bahwasanya anjing hukumnya adalah suci, bukan berarti seseorang itu bermudah-mudahan di dalam memelihara anjing di dalam rumahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa yang tersisa ma'asyiral ikhwah, terkait dengan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang najis atau tidaknya, seperti ini hewan babi ataupun yang lainnya. Supaya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Baik, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.